Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Lun, berita sore edisi hari ini Senin 6 Juni 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar. Puasa Ramadan, pemerintah Sabang pangkas jam kerja PNS. Bagian masyarakat Aceh Barat belum berpuasa. Badan Narkotika Nasional sita 2 kg emas dari Bandar Narkotika. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, pemerintah Kota Sabang memberikan dispensasi pengurangan waktu kerja kepada seluruh PNS di lingkungannya selama Ramadan. Pada bulan suci Ramadan 1437 Hijriah, jam kerja PNS hanya 6 jam dari biasanya 6,5 jam sehari. Kabak Humas Sedako Sabang Abdullah mengatakan pengurangan jam kerja PNS pada Ramadan itu tertuang dalam edaran Wali Kota Sabang. Berdasarkan surat edaran tersebut diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah pada bulan Ramadan bagi PNS di lingkungan Pemko Sabang. Ditetapkan jam kerja selama bulan Ramadan, yakni hari Senin-Kamis berlangsung mulai pukul 8 sampai 13.45 WIB. Hari Jumat pukul 8 sampai 12 WIB, sementara hari Sabtu pukul 8 hingga 13.30 WIB. Sederalun, meski pemerintah pusat memutuskan satu Ramadan 1437 Hijriah jatuh pada hari ini, namun sebagian umat muslim di Kabupaten Aceh Barat hingga hari ini dilaporkan belum menunaikan ibadah puasa. Seperti pantauan awak media di Kampung Menasah Raya, Kecamatan KW 16, Aceh Barat hari ini. Di desa ini terdapat sejumlah warung kopi dan warung yang menjual aneka makanan dan minuman serta dipenuhi oleh pengunjung. Beberapa warga yang ditanyai awak media mengatakan mereka tidak berpuasa pada Senin hari ini karena hal itu disesuaikan dengan keputusan ulama dayah di Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu, Tengku Muhammad Arifin kepada sejumlah wartawan mengatakan adanya keputusan Himpunan Ulama Dayah Aceh, Aceh Barat belum menetapkan satu Ramadan 1437 Hijriah jatuh hari ini. Hal ini dikarenakan dari amatan para ulama setempat kemarin belum melihat hilal. Sederalun, Badan Narkotika Nasional menyita sejumlah aset pribadi Tokiman alias Togi, tersangka kasus tindak pidana narkotik. Aset-aset itu diduga didapat dari hasil tindak pidana pencucian uang. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat BNN, Komisaris Besar Slamet Pribadi mengatakan, penyitaan aset tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan pihaknya. April lalu, penyidik BNN menyita uang sebanyak 10 miliar rupiah. Aset Togi yang ditemukan kali ini berupa emas batangan 2 kg, uang tunai Rp92.500, dan sertifikat tanah dengan total nilai kurang lebih 1,7 miliar rupiah. Seluruh aset yang disita dari Togi diperoleh dari safe box di salah satu bank swasta. Safe box tersebut merupakan milik Togi yang saat ini tengah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sederalun, Satpol PP WIH Aceh Barat mengingatkan pedagang dan warga yang berjualan peganan berbuka selama bulan Ramadan 1437 Hijriah dibenarkan mulai pukul 15 WIB. Namun bila ditemukan pedagang yang tidak mengindahkan edaran Pemkab, akan diambil tindakan tegas karena langkah ini untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Penjelasan tersebut dikatakan Kasatpol PP WIH Aceh Barat Ika Suhanas. Ika mengaku sejumlah pedagang yang berjualan peganan juga didapati mereka buka lebih awal, tetapi tidak boleh dijual terbuka sebab bahan dagangan mereka dijual untuk pembeli yang jauh. Namun demikian, kepada pedagang diminta untuk mematuhi dengan berjualan sesuai waktu yang sudah dibuatkan sehingga tidak melanggar serta menodai bulan suci Ramadan. Kasatpol PP WIH Aceh Barat menambahkan sebelum Ramadan ini sudah disurati para pemilik usaha karaoke dan permainan biliar untuk ditutup selama bulan Ramadan. Kedua usaha ini tidak dibenarkan buka selama bulan Ramadan dan bila tidak diindahkan akan diambil tindakan tegas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederlun, seperti biasa pada awal Ramadan di Kabupaten Aceh Barat Daya terjadi krisis persediaan ikan basah di pasaran dan harga ikan melonjak. Hal ini akibat para nelayan tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan. Padahal tidak ada pantangan kalau para nelayan turun ke laut pada awal-awal bulan puasa. Wakil Panglima Laut Kabupaten Abdia, Amiruddin, menyebutkan kecuali hari Jumat tidak ada pantangan nelayan menangkap ikan pada awal-awal Ramadan. Amiruddin juga menjabat Panglima Laut Luhuk Pauh Mangking menjelaskan nelayan yang dipantangkan melakukan penangkapan ikan di laut adalah selama 3 hari Idul Fitri dan 5 hari Idul Adha, di samping larangan tidak melaut pada hari Jumat. Ditanya persediaan ikan basah yang terbatas di pasaran Kabupaten Abdia sekarang ini sehingga harga melonjak, disebutkan penyebabnya karena sekarang ini sedang musim barat. Ditandai terjadi peristiwa ombak besar di laut sehingga menjadi kendala para nelayan melakukan penangkapan ikan. Sederlun, Presiden Jokowi telah menerima nama-nama perwira tinggi Polri dalam rangka pemilihan kepala Polri. Nama-nama itu diusulkan oleh Komisi Kepolisian Nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung merahasiakan siapa nama yang diusulkan beserta jumlahnya. Nama-nama itu adalah bagian dari hal yang akan diputuskan oleh Presiden. Sementara itu, meskipun kandidat Kapolri sudah diterima, Presiden juga belum memutuskan perihal jabatan kepala Polri. Soal kapan Presiden akan mengungkapkan hal itu, Pramono juga mengaku belum tahu. Ia mengatakan pada waktunya Presiden akan mengungkapkan hal tersebut. Sederlun, Suning Group secara resmi mengambil alih saham mayoritas Inter Milan. Perpindahan kepemilikan ini diumumkan kedua belah pihak pada jumpa pers di Nanjing, China hari ini. Sebelumnya, 70% saham klub berjulukan I Nerazzurri tersebut dikuasai oleh International Sports Capital pimpinan Eric Thohir. Sisanya berada di bawah Internasional Holding milik Massimo Moratti. Sebagai konsekuensi, Moratti yang notabene ex-presiden klub harus mundur dari Inter Milan. Adapun Eric Thohir tetap bertahan di kursi presiden. Terkait perpindahan saham ini, Thohir menyatakan kemitraan dengan Suning Group telah mengubah Inter Milan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 6 Juni 2016. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.